السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita buka majlis ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yawmil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin nas. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang saya hormati, jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, para pemirsa yang mengikuti acara kajian pada saat ini yang saya hormati, melanjutkan bahasan kita, mereka yang membela Palestina. Kita mengetahui realita menunjukkan bahwa sesungguhnya yang membela Palestina memang kebanyakan dari kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak dipungkiri juga ada non-muslim yang juga membela Palestina karena rasa kemanusiaannya, karena jiwanya hidup dan pikirannya juga cerdas, sehingga potensi yang mereka miliki digunakan untuk membela bangsa Palestina yang saat ini sedang terjajah. Nanti kita akan lihat tayangan film dokumenter bagaimana seorang wanita Amerika, seorang gadis, mahasiswi, bukan orang bodoh, dia orang pintar, cerdas, dan memiliki kepedulian terhadap urusan kemanusiaan. Maka ketika dia mengetahui, mendengar penderitaan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, maka dia ambil cuti. Kemudian dia terbang ke Gaza untuk membantu rakyat Gaza, membantu anak-anak di sana, membantu wanita di sana. Dia tinggalkan kampusnya untuk sementara waktu, dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan negerinya, dia datang. Nah, cerita ini, kisah ini perlu kita ketahui, terutama bagi mereka yang sudah terlibat dalam dunia kemanusiaan, yang terlibat dalam kepedulian umat, agar ketika dia melakukan pembelaan terhadap umat Nabi Muhammad SAW, dia membantu umat Nabi Muhammad SAW, dia tidak terjerumus kepada kesombongan, keangkuhan. Sebab salah satu penyakit hati orang yang terlibat dalam perjuangan, yang terlibat di dalam urusan keumatan, terkadang itu ada rasa sombong dan angkuh. Kalau bukan saya yang bantu, nggak bakalan bisa tuh. Kalau bukan saya yang bantu, mungkin dia masih susah, masih sengsara. Nah, ini sombong namanya. Nah, ketika kita mengetahui ada orang yang berjuang, bahkan dia korbankan nyawanya, kita ini sebenarnya belum seberapa. Kita ini belum seberapa dalam memperjuangkan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kita mengetahui kisah orang-orang yang berjuang, yang membela Palestina, maka akan tumbuh sikap tawaduk dalam perjuangan. Dia tidak akan melakukan kesombongan dan keangkuhan, karena itu akan merusak amal soleh dia. Nah, yang kedua, dengan kita mengetahui kisah yang akan kita lihat nanti, semangat kita harus lebih ditingkatkan. Ya, mungkin selama ini kita acuh tak acuh terhadap urusan kaum muslimin. Padahal kita sering ke masjid, baca Al-Quran, mengkaji kitab, mengkaji sunnah. Maka dengan kita melihat tayangan nanti, diharapkan semangat kita untuk membela umat Nabi Muhammad SAW harus lebih besar lagi. Harus lebih semangat lagi. Kalau mereka bisa mengorbankan jiwanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan segalanya untuk membantu rakyat Gaza, lantas bagaimana dengan kita? Padahal kita mengaku muslim, mengaku mukmin. Bukankah kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah? Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Di mana wujud persaudaraan kita? Apatah lagi saat-saat ini kita mendapatkan informasi, mendapatkan berita bagaimana sulitnya saudara-saudara kita di Gaza akibat blokade yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel. Sudah 11 tahun. Rumah sakit saat ini sulit untuk mengobati pasien. Kenapa? Karena peralatan pengobatan saat ini banyak yang tidak bisa digunakan lagi. Kenapa demikian? Karena listriknya banyak padam daripada hidupnya. 24 jam, hidupnya paling 2 jam, 3 jam. Nyalanya sejam, 2 jam, 3 jam. Berbeda dengan negeri kita, 24 jam. Listrik bisa hidup, kita bisa manfaatkan. Dan kita bisa manfaatkan dalam pengajian semacam ini. Lampunya bisa hidup, kemudian AC-nya bisa hidup, kipas anginnya bisa hidup. Alhamdulillah. Tapi saudara-saudara kita di Gaza, mereka mengalami kesulitan. Belum lagi gaji perawatnya, gaji dokternya, gaji sopir ambulannya, pegawainya, cleaning servicenya, beberapa bulan gak digaji. Kenapa demikian? Karena nama juga di blokade, dari luar gak bisa masuk, dari dalam gak bisa keluar. Nah, ini penderitaan suatu negeri yang dijajah. Makanya kita jangan sekali-sekali niatan untuk dijajah kembali. Udah cukup orang-orang tua kita, kakek dan nenek kita yang merasakan penderitaan penjajahan. Jangan sampai kita terulang lagi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah diharapkan kepedulian kita harus tetap dijaga, bahkan ditingkatkan. Karena kepedulian itu gambaran dari keimanan seorang muslim, keimanan seorang mukmin. Man lam yatama bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Nah, saya ingin menayangkan film dokumenter yang saya dapatkan dari sosial media, dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada mereka yang telah berinisiatif ya membuat video, membuat film berkaitan dengan perjuangan dari Palestina dan dukungan-dukungan masyarakat dunia terhadap bangsa Palestina. Tapi saya pengen tanya dulu, pada mau ngelihat enggak nih? Mau ngelihat benar? Nah, Bapak kalau sana enggak kelihatan tuh, geser aja ke sini, Pak. Ya, biar fokus nanti gambarnya. Yang di sini silakan, Pak. Ini akan kita lihatkan. Namanya adalah Rachel Corrie. Dia orang Amerika asli, Tulen. Tahukah kalian siapa gadis ini? Rachel Alien Corrie, atau yang biasa disebut dengan Rachel Corrie. Dia lahir di Amerika Serikat pada 10 April tahun 1979. Ya. Jadi dia warga negara Amerika. Ini foto waktu kanak-kanaknya. Dan dari masa kanak-kanak dia sudah terlibat dalam acara-acara kemanusiaan. Ya, saat rekan sebayanya sedang asyik berpesta, sedang asyik menikmati kebebasan hidup di Amerika, dia tampil berbeda. Ya, dia menunjukkan kepedulian terhadap urusan kemanusiaan. Dia lebih memilih menjadi seorang relawan kemanusiaan demi membantu orang lain. Hingga suatu hari, mahasiswa Evergreen State College ini cuti setahun dari kuliahnya. Dia cuti kuliah setahun, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan dua bulan. Setahun dia cuti, khusus dia datang ke Gaza, Palestina. Khusus ingin membantu rakyat Gaza yang sedang menderita. Bayangkan oleh kita. Kita semua tahu bagaimana kehidupan di Amerika. Ya, bagaimana pola kehidupan di Amerika, gaya kehidupan di Amerika. Tapi masih ada, Allah munculkan hambanya yang tergerak hatinya sehingga dia terbang ke Palestina, dia masuk ke Gaza untuk memberikan bantuan. Kita ikuti lagi. Dia bergabung dengan gerakan solidaritas internasional lalu terbang ke Gaza Januari tanggal 22 tahun 2003. Dia bersama dengan relawan kemanusiaan. Dia melakukan aksi ya, untuk memberikan dukungan terhadap bangsa Palestina. Dan dia melihat langsung dengan mata kepalanya bagaimana penderitaan masyarakat di sana, bagaimana kekejaman penjajah. Dia lihat secara langsung. Ya, bukan katanya-katanya. Ini saat dia wawancarai. Ketika aku datang, aku melihat anak-anak ditembaki dan dibunuh. Dia ngomong langsung. Dia lihat langsung. Dia perhatikan secara langsung. Maka ketika diwawancarai, dia sampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Ya. Dia berjuang bersama anak-anak untuk membebaskan Palestina dari bangsa Israel. Ini bersama anak-anak Palestina. Melalui ia, anak-anak di Palestina belajar bahasa Inggris. Dan dia pun juga belajar Quran. Makanya, saya hanya bisa berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhir hidupnya, dia mendapatkan husnul khotimah. Ya, mati dalam keadaan seorang muslimah. Karena saya belum mendapatkan data yang konkret, bagaimana akhir kehidupannya. Ya, tapi kalau kita lihat semangat perjuangannya, dia memakai jilbab, kemudian ketika dia meninggal dipakaikan kain kafan, mudah-mudahan dia meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini doa. Ya. Ini husnuzon kita. Dan melalui anak-anak di Palestina, ia juga belajar bahasa Arab dan membaca Al-Quran. Ya. Jadi melalui anak-anak di Palestina, kenapa anak-anak di Palestina mengajarkan bahasa Arab? Ya karena mereka orang Arab, bahasa kesehariannya Arab. Kenapa anak-anak di sana mengajarkan membaca Al-Quran? Karena anak-anak di Gaza, kecil-kecil mereka sudah hafal Al-Quranul Karim. Nah, mudah-mudahan dengan mukjizat karomah dari Al-Quran yang dibaca menyebabkan Allah berikan hidayah. Karena pengalaman saya waktu misi Freedom Flotilla dengan kapal Mavi Marmara, walaupun pernah saya sampaikan cerita ini, tapi tidak ada salahnya kalau saya ulangi lagi. Ada seorang dari Inggris bernama Peter, dia non-muslim. Dia ingin bergabung dengan relawan kemanusiaan yang menggunakan kapal Mavi Marmara untuk membawa bantuan ke Gaza Palestina. Dia datangi panitia di Inggris, kemudian dia sampaikan gabung dengan Freedom Flotilla. Kata panitia di sana, kuotanya sudah penuh. Inggris itu cuma dapat berapa orang? Indonesia 12 orang, Malaysia sekian orang. Kanada sekian orang, Mesir sekian orang, Aljazair sekian orang. Ada 500 orang dalam kapal Mavi Marmara dari 50 negara. Tapi dia semangat ingin ikut serta dengan misi kemanusiaan. Kalau memang Bapak ingin ikut juga, Bapak pergi ke Istanbul. Bapak datangi panitia pusat di sana, yaitu datang ke kantor IHH yang berada di Fatih, dekat Masjid Muhammad Al-Fatih. Nah, karena semangatnya dia pergi ke Istanbul. Dia temui pengurus IHH dan dia ikut serta di dalam misi kemanusiaan. Dengan semangat itulah, keseriusan itulah, Allah berikan hidayah kepada dia sehingga ketika di Istanbul dia masuk ke dalam Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan namanya berganti menjadi Muhammad Al-Fatih. Saya bisa cerita semacam ini karena tangan saya bersalaman dengan tangannya. Saya bisa cerita semacam ini karena saya lihat Peter tadi yang namanya beralih menjadi Muhammad Al-Fatih, dia ikut sholat di kapal Mavi Marmara, dia melakukan qiyamul lail di kapal Mavi Marmara, termasuk yang ditembak oleh tentara Israel di kapal Mavi Marmara, karena semua kita ditembak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi semangat ingin membantu umat akan memberikan peluang orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ini dia pakai topi atau pakai apa ini yang Anda lihat? Hah? Ditutup, ya, kepala ditutup. Ya. Rachel menulis, Amerika tak mempesonaku lagi, ia tak mampu memikatku lagi, ia pudar dan terlipat di pinggiran pikiranku. Jadi fokus dia adalah membantu rakyat Palestina. Dan dia pun juga ikut aksi, ikut bersama anak-anak di sana. Hingga suatu hari, ya, tentara Israel menyerang kota Rafah. Nah, dia geram, maka dia datang ke lokasi, dia hadang bulldozer yang akan merubuhkan, meratakan rumah rakyat Palestina. Dia hadang, ya, apapun resikonya. Ini rumah yang akan diratakan dengan tanah, yang akan dihancurkan oleh Israel. Akhirnya dia terjatuh dan terlindas bulldozer tersebut dan meninggal dunia. Ya, tentara Israel itu tak mempedulikan gadis di depannya dan melindas tubuh Rachel. Ya, bayangkan dilindas bulldozer. Ya, dilindas motor aja kita bisa semaput, kata orang Jakarta bilang. Apalagi bulldozer yang lindas. Meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia luka-luka dibawa ke rumah sakit, ya, tapi dia tertolong nyawanya. Rachel sempat berkata, sepertinya punggungku remuk, katanya. Ia segera dilarikan ke rumah sakit Najar, tapi sayang ia tak terselamatkan. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, kepalanya tertutup. Ya. Mungkin ini kain kafannya kan. Dan biasanya ditutup pakai kain kafan adalah orang Islam. Makanya kita berhusnuzon, ya, mudah-mudahan dia, ya, masuk ke dalam Islam, ya, husnul khotimah. Ya. Ini bendera Amerika karena dia warga negara Amerika. Ya, ini luka-luka di wajahnya. Nah, beritanya sampai ke orang tuanya sedih. Ya. 16 Maret 2003 gadis itu pun pergi menemui Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, ya, dengan sejuta pengorbanan. 16 Maret 2003. Nah, sifat kepeduliannya terhadap orang lain telah tumbuh sejak ia kecil. I'm here for other children. Ini dia waktu kanak-kanak. Because I care. I'm here because children everywhere are suffering. Yeah. And because apa kata dia? Kenapa dia peduli? Karena terdapat 40 ribu orang mati dalam satu hari karena kelaparan. Coba Anda bayangkan. Kalau lihat dari tubuhnya, ya, ini anak belum 15 tahun, belum 14 tahun, belum 13 tahun. Mungkin usianya pada saat dia berpidato semacam ini, ya sekitar 7 tahun, 8 tahun. Tapi yang menjadi pemikiran kita adalah, anak sekecil ini sudah memiliki kepedulian kepada urusan kemanusiaan. Sampai dia katakan, ya, dapat informasi 40 ribu orang mati dalam satu hari karena kelaparan. Ini menggugah dia, 40 ribu orang. Nah, kita pernah nggak berpikir semacam itu? Udah sekian umur kita, mungkin ada yang 35 tahun, mungkin ada yang 40 tahun, mungkin ada 50 tahun, pernah nggak terpikir tentang urusan umat Nabi Muhammad SAW yang kelaparan, yang dibom, yang dizolimi, yang sengsara? Pernah nggak kita terpikir? Nah, dia pernah terpikir. Makanya pemikiran kepedulian ini mempengaruhi perjuangan dia, mempengaruhi jalan hidup dia, mempengaruhi kepedulian dia. Nah, inilah gunanya kita ngaji, sehingga kita mendapatkan informasi. Dari informasi itu kita paham, dari paham itulah menunjukkan kepedulian kita, kebijaksanaan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Aku di sini karena mayoritas manusia adalah anak-anak. Kita harus sadar bahwa kemiskinan ada sekitar kita, dan kita membiarkan mereka. Kita harus tahu bahwa ini dapat diatasi. Kita harus tahu, ya, bahwa orang-orang di negara lain berpikir, peduli, tersenyum, dan menangis seperti kita. Coba ada perhatikan ketika dia ngomong, pakai teks nggak? Nggak pakai teks. Artinya itu keluar dari hati sanubarinya. Artinya dia berbicara itu sesuai dengan pemikirannya, pemahaman dia. Jadi memang dari kecil udah menjadi orang hebat, ya, yang memiliki kepedulian. Kita harus sadar bahwa mereka dan kita adalah mereka. Mimpi saya adalah, saya mundurkan dikit. Apa mimpi dia? Ya? Mimpi saya adalah menghentikan kelaparan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masih kecil dia udah punya mimpi menghentikan kelaparan. Nah, kalau kita mimpinya apa? Hah? Ini masih kecil ini. Di Amerika coba. Nah, ini cerita-cerita semacam ini perlu kita pahami. Kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita sampaikan kepada cucu kita. Kita sampaikan kepada kemenakan kita. Agar mereka itu memiliki sifat kepedulian. Jangan individualistik, jangan egois. Mimpi saya untuk memberikan perubahan pada orang miskin. Mimpi saya adalah menyelamatkan 40 ribu orang yang mati karena kelaparan. Mimpi saya akan menjadi kenyataan. Pada tahun 2000, mimpi saya untuk memberikan perubahan. Ya. Jadi dia dua punya program, ya, dalam perjalanan hidupnya. Kita harus memahami bahwa mereka adalah kita dan kita adalah mereka. Kata Yasser Arafat, ya, dia putri Anda tetapi sekarang dia juga putri Palestina. Ini ketika Yasser Arafat berkunjung ke orang tuanya. Ini pengorbanan, ya. ini seluruh dunia ya, berduka atas wafatnya, di atas meninggalnya dia. Bahkan dalam misi kemanusiaan Freedom Flotilla, Mavi Marmara, saya ingat itu kapal yang mendampingi kapal Mavi Marmara itu ada kapal Rachel Corrie. Ya, diabadikan namanya dalam satu kapal yang membawa misi kemanusiaan. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga kepada jemaah, bagaimana kepedulian anak-anak di ya, anak-anak Palestina. Ini akan saya sampaikan kepada jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kifkum ya alam? Kifkum ya nas? Ayyum mutal alaikum. Abla safha. Ini anak peduli terhadap teman-temannya. Maka dia sampaikan ya, melalui Al Jazeera bagaimana kondisi anak-anak di Palestina. Kecil-kecil sudah bisa menyampaikan pesan kemanusiaan kepada masyarakat dunia, termasuk kepada kita yang hadir saat ini, yang mengikuti acara saat ini. Sekali lagi mesti anak-anak kita juga ngelihat ini. Ya. Dia ceritakan tentang tahanan rumah terhadap anak-anak Palestina. Bahkan diceritakan anak-anak Palestina dikasih chip. Jadi kemanapun dia pergi dia termonitor. Lihat pembelaan anak-anak terhadap bangsa Palestina. Ya. Pakai GPS katanya, dijelaskan oleh dia. Gak pakai teks lagi dia ngomongnya. Ya Allah, ya Allah, hukum apa ini kata? Mana lembaga HAM katanya? Pelindung hak anak-anak. Aku menuntut seluruh dunia, baik Arab, non-Arab, setiap manusia bernurani katanya. Berbelalah anak-anak Al-Quds dan Palestina. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, menambah informasi dan meluaskan wawasan kita sehingga kita tetap istiqomah membela perjuangan dari Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya dengan ibu kota Al-Quds. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka atawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rauful rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestine, wal Quds, wa Suria, wa Mesir, wa Libya, wa Yaman, wa Iraq, wa Afghan, wa Rohingya, wa fi kulli makan, wa kulli zaman, wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.